siap janji mendukung bola negeri ini. Politik berkelahi, saling caci maki, bagi kami football for unity. Katanya bola kita rusuh, katanya bola gak bermutu. Apapun yang terjadi, kami tetap janji mendukung bola negeri ini. Politik berkelahi, saling caci maki, bagi kami football for unity. Janji mendukung bola negeri ini. Politik berkelahi, saling caci maki, bagi kami football for unity. Katanya bola kita rusuh, katanya bola gak bermutu. Apapun yang terjadi, kami tetap janji mendukung bola negeri ini. Politik berkelahi, saling caci maki, bagi kami football for unity. La la la la la la la la la. Ha ha ha.